Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhati fiddin rahimanillahu wa iyyakum. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, babud da'watil walidaini, bab doanya kedua orang tua, bab doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua itu ada dua. Doa orang tua untuk anak dalam sebuah kebaikan, ataupun orang tua yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Dalam bahasa Arab, du'aun lahu au du'a alaihi. Mendoakan untuknya artinya mendoakan kebaikan, ataupun du'aun alaihi, mendoakan keburukan. Penulis rahimahullah menyebutkan ataupun mencantumkan sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu da'watin mustajabatun lahunna, ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fihinna, tak diragukan lagi, pasti akan dikabulkan. Tentunya ini ikhwatiddin perkara yang terkait dengan Allah. Masalah mengabulkan dan tidak mengabulkan itu merupakan urusan Allah, dan kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang ini kecuali melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau bicarakan merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Di sini terkait dengan masalah mustajabnya doa, terkabulnya doa. Dan beliau katakan, la syakka fihinna, tak diragukan lagi akan pengkabulan tersebut. Itu ada tiga orang. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa ayah terhadap anaknya. Inilah tiga doa yang tidak diragukan lagi pasti terkabul. Yang pertama, doanya orang yang terzalimi. dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal, di saat beliau diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memungut zakat, untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah memberikan sebuah wasiat, wejangan yang dia jadikan sebagai bekal. Apa kata beliau? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Bahwasanya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahlil kitab. Artinya kamu jangan main-main dalam masalah ini. Mereka itu ahlil kitab, punya ilmu. Beda dengan orang Arab Quraisy, orang musyrik. Tak punya ilmu tentang masalah ketuhanan, tentang masalah syariat-syariat sebelumnya. Tapi yang engkau datangi ini adalah para ahlil ilmu, para pendeta, baik dari Nasrani maupun dari Yahudi. Innaka ta'ti qaumun min ahlil kitab. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi orang pintar. Mereka adalah ahli kitab. Faltakun awwala ma tad'u ilai syahadatu alla ilaha illallah. Dalah yang pertama engkau dakwahkanlah syahadat la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, ketiga, di akhir hadis ini beliau mengatakan wattaqu da'watal madlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab, bainallahi hijab. Karena tidak ada pembatas antara doa orang yang terzolimi dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian, kalau seorang yang sedang terzolimi mendoa kepada Allah, langsung kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang kafir sekalipun, kalau dia terzolimi, Allah akan kabulkan. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, wattaqu da'watal madzlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang terzalimi. Di sini doa orang yang terzalimi itu makbul. Artinya apa, ikhwatiddin? Artinya bukan berarti kita, ya Allah, jadikanlah, kirimkan orang, seseorang yang akan menzalimi saya supaya saya bisa makbul doa. Bukan begitu maksudnya. Artinya agar kita hati-hati jangan sampai menzalimi orang lain. Karena kalau terzolimi, doanya makbul. Seorang suami, hati-hati jangan sampai menzolimi istrinya. Karena kalau istrinya berdoa, hati makbul. Istri juga begitu. Anak, apa namanya, orang tua terhadap anak juga begitu. Hati-hati. Makanya hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Karena makbul. Ya, makbul. Yang kedua, doanya orang musafir. Doanya orang musafir, ya di saat dia safar, dia berdoa kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rajulun yutilu safar asy'atha wa aghbar, yamuddu yadayhi ila as-sama', yaqulu ya rab ya rab." Bahwasanya seorang yang perjalanannya sudah sangat jauh, sampai-sampai rambutnya sudah kusut dan pakaiannya juga sudah berdebu, dia angkat kedua tangannya menengadah kepada Allah, dia meminta, ya Rab, ya Rab, mat'amum haram wa mashrabu haram, tapi sayangnya makanannya haram, minumannya haram, wa hudhiya bil haram, tapi mengkonsumsi hal-hal yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dikabulkan, bagaimana mungkin dikabulkan doanya, padahal dia sudah memiliki doa, dua modal mustajabnya doa. Yang pertama yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Rasulullah mengatakan Allah itu malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih ketiaknya. Yang kedua, dia sedang safar. Tapi dikarenakan doanya, dikarenakan dia suka mengkonsumsi yang haram, akhirnya doanya menjadi tumpul. Doanya yang seharusnya mustajab melesat langsung ke tujuh, langit yang ketujuh. Tapi ternyata tidak. Jadi pada intinya, ikhwatiddin, sebenarnya Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, doa kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah katakan, minta kepadaku, aku pasti akan beri. Itu asal daripada seluruh doa seorang muslim. Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Hanya saja ikhwatiddin, kita yang menyebabkan doa tak terkabul. Ibaratnya doa itu bagikan anak panah yang sangat tajam. Yang sangat tajam. Tidak ada doanya yang enggak tajam. Ibarat anak panah. Tapi permasalahannya yaitu tangan yang menarik tali senar busurnya. Ada yang lemah, ada yang tak sanggup menariknya. Sehingga ketika dia melesatkan anak panah yaitu doa tadi itu ke langit, tak sampai ke 7 lapis langit. Hanya mungkin 7 meter balik lagi. Kenapa? Tangannya gak kuat. Berarti faktor doa gak dikabulkan Allah bukan dikarenakan gak tajam. Tajam itu doa, bisa membunuh musuh. Tetapi karena tangan-tangan orang yang memang lemah, akhirnya dia tak sampai membunuh musuh. Itulah pada dasarnya. Jadi kita yang membuat doa kita gak kabul. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita berdoa, pasti kukabulkan. Gara-gara kita sendiri, maka doa kita tak kabul. Itu ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala punya cara untuk mengabulkan. Intinya dikabulkan. Kalau tidak ada, kalau memenuhi syarat, pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, doa. Doa orang tua terhadap anak. Ikhafiddin, doa orang tua terhadap anak ini makbul, baik doa yang buruk maupun doa yang baik. Ingat, baik doa yang buruk maupun doa yang baik. Ikhafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Janganlah kalian mendoakan buruk terhadap diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Dan jangan kalian berdoa buruk terhadap anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan jangan kalian berdoa buruk terhadap harta-harta kalian. Gimana doa buruk terhadap harta? Sial kali pun kendaraanku ini, udah beli baru, mogok-mogok aja, sial betul ini. Begitu. Kalau dahulu ada seorang sahabat jengkel dengan untanya, dilaknatnya untanya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu kamu harus lepas. Gak dibolehkan ikhwatiddin. Ya, kamu sudah melaknat dia. Lepas, jangan dipakai lagi. Itu ikhwatiddin. Jadi jangan kalian berdoa buruk terhadap harta kalian. Kenapa demikian ikhwatiddin? Wala tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Karena jangan-jangan ketika kamu berdoa buruk di saat Allah mengabulkan, baru tahu rasa kau. Baru tahu rasa. Ya, berapa banyak orang tua setelah mendoakan buruk terhadap anak-anaknya, betul Allah kabulkan. Akhirnya orang tua tersebut yang menyesal. Makanya antum sebagai orang tua, ataupun bakal menjadi orang tua. Orang tua itu tidak harus tua. Artinya sudah punya anak. Sejengkel-jengkel kita terhadap anak, jangan doakan buruk. Senakal-nakalnya, ya Allah, semoga Allah jadikan kamu anak yang soleh lah nak. Begitu, kira-kira. Ya. Tapi doakan buruk jangan. Modar gue ya, jangan. Ya. Jangan nih ikhwatiddin. Karena kalau Allah kabulkan nanti gimana? Ini terutama nih emak-emak nih yang sering ini. Ya. Ibu-ibu yang memang kalau dia sangat jengkel dengan anaknya, seringnya itu mendoakan yang buruk. Dan kisah-kisah juga banyak itu emak-emak, ya, ibu-ibu terhadap anaknya. Jangan doakan yang buruk ikhwatiddin. Sejengkel-jengkel kita tetap, semoga lah Allah memperbaiki urusanmu, semoga lah Allah menjadikan kamu anak yang soleh, begitu. Tapi tidak ada yang keluar dari ucapan kita kecuali doa yang baik. Karena dikhawatirkan di saat kita doa yang buruk dikabulkan oleh Allah, maka tidak ada yang rugi kecuali kita sendiri menyesal dengan doa tersebut. Makanya kata Allah, jangan, jangan dan jangan. Berarti ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, ya, bukan hanya doa yang baik yang dikabulkan oleh Allah, doa buruk pun akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum juga yang masih punya orang tua, ada urusan apapun, datang ke orang tua, mohon maaf, doa restu, minta doanya semoga dapat keberkahan, semoga sukses. Datang ke orang tua ikhwatiddin. Jangan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Jangan. Doa orang tua itu berkah. Antum mau ikut ujian. Ujian apa? BPDS misalnya. Ujian apa? Ujian memasuk kuliah negeri misalnya. Ujian apa saja? CPNS misalnya. Datang ke orang tua. Minta doa. Orang tua itu kalau sudah mendoakan anaknya, tulus setulus-tulusnya. Ikhwafiddin. Doa. Datang ke orang tua. Minta doa restu. Insya Allah. Ya. Insya Allah Allah akan kabulkan. Jangan sekali-sekali mengandalkan kemampuan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Bukankah Rasulullah mengatakan ridullah, ridallah, ridul walidain. Ridhonya Allah itu di atas ridhonya kedua orang tua. Wasukhtullah, sukhtul walidain. Marahnya Allah yaitu dengan kemarahannya kedua orang tua. Datangi orang tua, mohon doa. Cium dia, cium tangannya, doa. Mak, besok saya mau ujian, mohon doa restu ya mak. Semoga sukses. Doa ikhwafiddin, minta doa orang tua. Bahkan ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam kitab ensiklopedia adab Islamiyah, ya, mausu' adab Islamiyah, itu terkait dengan adab safar. Terkait dengan adab safar. Dan juga adab jihad. Di mana ada seorang sahabat, dia mau pergi jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanyakan, "Apakah kamu sudah mendapatkan izin dari orang tuamu?" "Belum ya Rasulullah." "Kalau begitu minta izin pada kedua orang tuamu." Pergi untuk berjihad itu kan syar'i. Bersama Rasulullah lah jihadnya. Bukan dengan Amroji, tapi dengan Rasulullah. Berjihad dengan Rasulullah. Tidak ada satupun yang para ulama berbeda pendapat kalau sudah jihad bersama Rasulullah itu pasti jihad fi sabilillah. Ya. Pasti jihad fi sabilillah. Lantas bagaimana ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum? Ternyata masih disuruh minta izin. Jadi dalam kitab Mausu' Adab Islamiyah itu, oleh karena itu wahai para anak yang soleh dan solehah, kalau bisa sebelum kamu pergi izin pada orang tua. Walaupun kita sudah menikah, mak besok saya dapat tugas, doakan ya mak ya, izin ya mak ya, minta doa restu. Begitu harusnya ikhwatiddin. Ya. Orang tua pun kalau dimintain, selalu dimintain doa, itu dia merasa dekat dengan anaknya dan dia juga merasa bahwasanya anaknya memang sangat butuh dengan doanya. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ini sudahlah jenguk orang tua setahun sekali. Padahal rumahnya orang tuanya yang satu suka rame, yang satu di Marendal, bukan jauh-jauh kali. Anak kedua Sipang Lohok. Ikhwatiddin ketemunya cuma setahun sekali. Begitupun begitu datang minta utang dengan orang tuanya. Mak, utang mak. Satu sekali ada enggak utang. Demikian ikhwan menyusahkan orang tua. Oleh karena itu ikhwan sering-sering minta doa kepada orang tua. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Minta doa kepada orang tua karena doa orang tua itu makbul. Baik. Tadi kita katakan bahwasanya doa orang tua itu yang buruk pun akan kabul. Bagaimana kalau doa orang tua itu dia doakan buruk tapi kita sebenarnya sudah berbakti? Sudah baik. Misalnya seorang akhwat pakai jilbab. Kata orang tuanya, "Kau buka jilbabmu. Kalau enggak aku doakan buruk kau diserempet dump truk kau." Katanya. Ngeri sekali. Yang dilakukan anaknya pakai jilbab. Tapi orang tuanya enggak senang. Macam ISIS ku tengok, katanya begitu. "Kalau kau masih pakai jilbab, ku doakan semoga diserempet dump truk." Gak tanggung-tanggung dia pilih dump truck. Maunya becak lah gitu. Tapi dump truck yang dia pilih. Ini bagaimana? Makbul gak? Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua. Doa yang adil dan doa yang zalim. Ya, doa yang adil, doa yang zalim. Apabila doa tersebut doa yang adil dan layak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kabulkan kalau itu muncul dari orang tua. Tapi kalau doanya doa yang zalim seperti tadi, si akhwat anaknya putrinya pakai jilbab tapi malah orang tuanya marah-marah dan mendoakan buruk, "Kalau kau masih pakai jilbab juga ku doakan semoga kau gak dapat keturunan," seperti itu, ada ya Khofiddin. Maka yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa ikhwafiddin? Karena ini sebuah kezoliman. Karena yang mengabulkan doa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah di dalam hadis kursi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu ala nafsi zulman." Aku telah haramkan terhadap diriku itu sebuah kezaliman. Oleh karena itu, fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Kalau ada orang tua yang isi doanya menzalimi si anak, kemudian Allah mengabulkan doanya, berarti kan Allah menzalimi, ikut menzalimi si anak. Karena mengabulkan adalah Allah. Makanya Allah takkan mengabulkan doa yang zalim. Bukankah Allah juga mengatakan bahwasanya innahu la yuflihud zalimun, bahwasanya tidak akan pernah sukses orang-orang yang zalim. Jadi orang tua juga bisa menzalimi anaknya melalui doa. Ya. Ikuti bidin rahimanillahu wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada bi ithmin aw qati'ati rahmin." Allah terus akan mengabulkan doa seorang hamba selama isi doanya bukan dosa dan bukan memutus tali silaturahmi. Karena dosa pastilah ini sebuah kezaliman. Dia berdoa, "Ya Allah, tetangga saya sebelah, ya Allah, buatkan dia supaya cerai dengan istrinya. Terus biar saya bisa masuk." Ini kan doa zalim. Ya, tidak berhak dia zalim doa seperti itu. Walaupun dia doa depan Ka'bah sana. Ya. Walaupun dia berdoa depan Ka'bah sana. Kenapa? Ini sebuah kezaliman, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, doa orang tua, baik yang doa kebaikan maupun keburukan, itu dua-duanya makbul selama tidak kezaliman. Misalnya doanya, "Ya Allah, sukseskanlah anakku ya Allah supaya berhasil dia malam ini." Memang anak ibu lagi ngapain? Main judi di Las Vegas. Sukseskan supaya anaknya menang main judi. Ya. Itu orang tua berarti enggak mengerti mana yang seharusnya didoakan, mana yang seharusnya enggak didoakan. Ya kalau seandainya anaknya dikabulkan, apa namanya, berhasil, tentu anaknya akan menjadi jadi. Yang namanya judi itu menang, menang ketagihan, kalah penasaran. Itu macam pengalaman saya. Itulah nama judi, Khofiddin. Ya, oleh karena itu, itulah posisi doa yang luar biasa dalam Islam, khususnya doa orang tua terhadap anaknya. Makanya kalau kita lihat adanya legenda-legenda anak yang durhaka, begitu kan? Anak yang durhaka itu umumnya orang tua yang mendoakan, doa jadi batu lah, jadi terkepit apalah begitu. Yang penting itu doa buruk. Ya, doa yang buruk dikabulkan, dikabulkan selama tidak kezaliman. Taib, ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Itulah hadis pertama. Di sini disebutkan bahwasanya yang sesuai dengan bab dakwatul walid ala waladihi, doa seorang ayah, orang tua terhadap anaknya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdi illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa berbicara di saat masih bayi kecuali Nabi Isa alaihi salam wa sahibul Jurayj dan bayi Jurayj. Qila ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahibul Jurayj, memangnya gimana kisah bayinya Jurayj? Kalau Nabi Isa enggak ditanya lagi. Mengapa demikian? Karena sudah tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu di saat ibunya Maryam menggendong dia masuk kampung. Ya, masuk kampung dan Allah ceritakan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, Lantas Maryam menggendong anaknya masuk ke kampungnya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, kamu sudah datang membawa aib. Ya jelas sih Khafir, dari dulu sampai sekarang kalau ada seorang wanita pergi gadis pulang bawa anak pasti akan dipertanyakan. Ya, jadi TKI di Malaysia pulang-pulang bawa bayi. Pasti orang tanya, siapa ayahnya ini? Eh, jangan tanya ayah. Ini seperti Nabi Isa ini. Mana ada orang percaya? Enggak akan ada orang percaya ya Khafiruddin. Nabi Isa itu khusus. Ya, Nabi Isa khusus. Jadi sebenarnya kalau ada seorang gadis pulang-pulang bawa anak atau seorang wanita pergi sendiri pulang berdua dengan bayinya, sementara orang tahu dia enggak punya suami, pasti bertanya, ini bayi siapa? Bayi pungut atau bayi mana? Bayi kandung. Berarti bapaknya siapa? Pakcik Malaysia lah katanya. Lantas resmi apa tidak? Pasti Khafiruddin akan ditanya. Kalau orang enggak tahu, biasanya kan kalau sebelum punya bayi ada berita, oh fulanah sudah menikah di sana. Sudah menikah dengan orang Malaysia, sudah menikah dengan orang Dubai. Kenapa ya jadi TKI? Tentu ada berita. Ini enggak ada berita tiba-tiba bawa anak. Demikian juga dengan Maryam. Pulang-pulang dia kan gadis. Belum pernah menikah. Ya, makanya ketika Allah mengutus malaikat kepada Maryam, dikatakan dia akan punya anak, dia pun heran. Ya. Lam yamsasni qalat anna yakunu li waladun gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Loh, bagaimana mungkin aku punya anak? Aku tak punya suami, tak punya disentuh oleh seorang laki-laki. Makanya Khafir, lam yamsasni bashar, tidak disentuh oleh laki-laki. Memangnya kalau laki-laki nyentuh perempuan begini pakai tangan lantas hamil? Apa maksud sentuh? Hah? Hubungan intim. Makanya aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, itu tidak harus artinya menyentuh pakai tangan. Ini juga Maryam dikatakan, loh kok bisa aku hamil punya anak, aku gak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Apa disentuh gitu hamil? Wah, repot kita kalau gitu. Sentuh hamil, jangan bang, nanti kena sentuh hamil. Payah sekali hidup kaum wanita kalau begitu. Udah. Kemudian, oke, okay, berarti wanita itu hamil, ima dia punya suami, walam aku bahagia, dan aku juga gak pelacur. Ya kalau pelacur kan ada suaminya, ada pun suaminya suami rame-rame kan. Itu Khafiruddin. Makanya, kata malaikat, loh kalau Allah sudah punya ketentuan, mana bisa di... apapun bisa terjadi, ya kan? Hamillah dia, dibawa ke kampungnya. Makanya, laqad ji'ti syai'an fariya. Hey Maryam, kamu telah membawa sebuah aib. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Eh saudaranya Harun, bukan Harunnya Nabi Musa ya. Bukan Harun Nabi Musa, karena beda zamannya. Wahai saudaranya Harun, maka anak Abu Kimro asau iwa, maka anak Ummu Kibagia. Ayahmu itu bukan orang jahat, ibumu juga orang bukan pelacur. Kok kamu bisa seperti ini? Misalnya Ikhwan orang bertanya, ayahnya ustaz, ibunya ustazah, kok anak gadisnya bawa anak? Wah anak orang mengatakan, loh, ayahmu ustaz, emakmu ustazah, kamu kok kayak begini? Maka heran, seharusnya kan anaknya paling enggak ustazah juga, begitu kan? Demikian, kok bisa seperti ini? Karena emang umumnya Ikhwafiddin, kalau orang tua baik, itu anaknya baik. Yang namanya buah, itu gak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kalaupun dia jauh karena dibawa kampret, ingat itu. Ingat itu, kalaupun jauh. Jadi gak semuanya kaedah itu Ikhwafiddin. Kan ada ayahnya preman, ibunya entah ibu ya bagaimana. Ternyata anak menjadi soleh, kenapa? Karena pengaruh teman. Ada emaknya ustazah, ayahnya ustazah, menjadi orang yang jadi preman, narkoba. Kenapa? Pengaruh teman juga. Jadi yang dibawa kampret tadi itu yang seperti ini nih. Ya, berbeda dengan kedua ibu dan bapaknya. Taip. Jadi Khafiruddin, ayahmu itu bukan orang jahat. Ibumu itu juga bukan pelacur. Artinya kamu kok seperti ini? Jadi tuduhan langsung Khafiruddin, langsung tuduhan. Kemudian fa asyarat ilaihi. Ini kan pertanyaan. Ini anak dari mana? Fa asyarat ilaihi. Maryam memberi isyarat. Artinya tanya saja kepada anak. Semakin jengkel lah. bukan dijawab, malah nanya, suruh nanya kepada anak, kepada bayi. Kan semakin jengkel. Misalnya, kalau ada anak gadis, tiba-tiba bawa anak. Ini siapa ayahnya? Tanya aja dengan dia sendiri, langsung ke anaknya. Apa gak kena tonjok kan begitu? Jadi, ya wajar tambah marah kaumnya, Maryam. Fa'asyarat ilaih. Dia pun isyarat kepada anaknya. Tambah marah kaumnya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami berbicara, bertanya kepada anak yang masih sangat bayi seperti ini, masih orok, masih bayi, orang baru lahir. Kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa ngomong. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah yang akan memberiku kitab dan akan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bicara kecil sudah dakwah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau ada anak bayi bisa seperti itu, coba periksa, jangan-jangan di balik bedungnya itu ada MP3. Karena Rasulullah katakan, enggak ada yang ngomong ketika bayi kecuali tiga ini aja. Kalau ada yang keempat, coba periksa, periksa. Jangan terselip MP3 atau ada bluetooth jarak jauh. Assalamualaikum. Mana ini? Kok anak kecil? Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kalau masalah kisah Nabi Isa sudah fahamlah para sahabat. Makanya mereka tanya, bagaimana memangnya kisahnya bayinya Uzair? Taib, Jurayj ya, Jurayj. Lantas Rasulullah menceritakan, qala fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sawma'atihi fi sawma'atin lahu. Jurayj itu seorang pendeta yang senantiasa beribadah di kuilnya. Wa kana ra'in ra'i baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi. Dan biasanya ada pengembala sapi, ya, itu biasanya beristirahat di bawah kuilnya ini. Saya enggak tahu apakah maksudnya karena kuil itu anjung sampai di bawah atau sekedar ya di bawah teduhan atap kuil pengembala sapi ini. Kemudian wa kanat imra'atun min ahlil qaryah takhtalifu ila ra'iyah. Ila ra'i. Dan ada seorang wanita itu sering mendatangi si pengembala sapi ini. Kemudian fa'atat ummuhu yauman faqalat ya Jurayj. Di saat Jurayj sedang sholat, datang ibunya manggil. Faqalat ya Jurayj. Wa huwa yusalli. Kata ibunya, "Hei Jurayj." Sementara Jurayj sedang sholat, Jurayj bicara dalam hatinya, "Wa huwa yusalli, ummi wa salati." Artinya, "Ya Allah, apakah aku harus menyauti panggilan ibuku atau aku lanjutkan sholatku?" Kemudian farwa ayyu'thira salatahu. Namun kemudian Jurayj lebih mengutamakan lanjutkan sholatnya ketimbang memenuhi panggilan ibunya. Summa sarakhat fi bihi thaniyah. Kemudian ibunya teriak lagi yang kedua, "Hei Jurayj!" Jurayj sedang sholat, kembali berbisik, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Kembali dia rojihkan, "Enggak, kalau gitu sholat, bukan ibuku." Sampai tiga kali Khofiddin, ya, sampai tiga kali dia punya keputusan. Akhirnya Khofiddin, falamma lam yujibha, ketika ibunya Jurayj tidak mendengar adanya jawaban Jurayj, apa kata si ibu? La amatakallah ya Jurayj hatta tanzura fi wajhi su'mumisat. Ya Jurayj, Allah enggak akan mematikan kamu sampai engkau melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Itu aja. Ya, doanya. Ya Jurayj, Allah tidak akan mematikan kamu sampai kamu melihat wajah-wajah pelacur. Jurayj ini bukan orang yang suka berjalan, ya. Yang supi, suka pigi-pigi, enggak. Jurayj bukan orang pejalan sana kemari ke mall, enggak. Dia orang yang gemar ibadah di kuilnya, bukan supi yang saya katakan tadi itu. Makanya ya jarang dia lihat wanita yang buruk-buruk, yang dia tahu ya ibunya, kuilnya. Makanya Rasulullah apa kata ibunya, kamu enggak akan mati, meninggal sampai kamu melihat wajah-wajah wanita pelacur. Itulah doa ibunya. Jadi sambil pergi ibunya begitu doanya. Jurid dengar, wah ini doa ibuku seperti ini. Baik, summan sarafa. Setelah dia doa seperti itu, jadi tadi panggilan ketiga, Jurid, enggak juga. Ah, kalau begitu kau akan mati sampai kamu melihat wajah-wajah wanita pelacur. Kemudian pergi ibunya. Fa'utiyal malak bitilkal mar'ah waladat. Ternyata wanita yang tadi berteman dengan pengembala sapi hamil dan melahirkan. Lantas diciduklah, digiringlah wanita wanita tadi itu. Faqalat mimman? Ini bayi-bayi siapa? Itu ditanya. Kalau dahulu ikhwan ada perempuan punya anak, enggak punya suami, ditanya, "Ini bayi siapa?" Jadi raja langsung nanya, "Ini bayi siapa, hai perempuan?" Perempuan ini malah mengatakan, "Jurayj." Seharusnya kan pengembala sapi. Tapi Jurayj Ikhwatuddin rahimanillah wa iyyakum, itulah jawabannya. Dalam riwayat yang lain, wanita ini pernah menawarkan dirinya kepada Jurayj. Wanita ini bukan wanita yang apa namanya? Yang face-nya itu 5 dan 4, enggak. Ini yang 8 ke atas. Makanya dia agak lebih pede mengajukan dirinya. Gimana Jurayj? Cocok enggak? Begitu. Dia mau menggoda Jurayj. Ya orang kalau menggoda itu ikhafin tentunya punya punya modal. Kalau sudah hitam pendek, pesek lagi, ayo mau enggak? Ya jelas mau muntah. Jadi ikhafin tentunya wanita ini punya punya modal dia untuk menggoda Jurayj. Tapi Jurayj kan enggak mau. Kalau orang-orang yang soleh, Khafiddin, kalau digoda-goda seperti ini ya kalah. Kalah dia, kalah wanitanya. Akhirnya, awas kok, gitu lah kira-kira. Akhirnya dia hubungan dengan pengembala ini. Hamil dia, malah dia fitnah. Dari siapa ini? Anak siapa ini? Kata si raja. Anaknya Jurayj. Wah. Kemudian Khafiddin. Ya. Kemudian, maka raja pun mengeluarkan perintah. Menanya lagi, qala ashabu saumah, Jurayj yang punya kuil. Kata wanita ini, na'am, ya. Berarti hanya satu orang, mungkin banyak Jurayj. Tapi Jurayj yang alim, Jurayj yang ahli ibadah kan cuma satu. Jurayj yang ada di kuil, ya. Qala, apa kata si raja? Uhdumu saumatahu waktu nibihi. Raja langsung keluarkan perintah, hancur leburkan kuilnya dan seret dia kemari, si Jurayj. Jadi raja ini agak jengkel dia. Kukira orang bagus lah, sepertinya bagus sholat di kuil, di masjid, buat orang hamil rupanya. Apa gak jengkel raja? Karena Jurayj terkenal, dia orang yang ahli ibadah, orang soleh. Rupanya mana ada orang soleh kok punya anak tanpa nikah. Udah tanpa bla bla bla bla, langsung raja menyuruh tentaranya untuk menghancurkan kuilnya Jurayj. Jurayj pun diseret. Fadarabu sawma'atuhu bil fu'us hatta waqa'at. Maka kuilnya pun dihancurkan dengan kampak sampai hancur. Faja'alu yadau ila unuqihi bihablin, dan tangannya pun diikat ke leher, ya, gini. Diikat ke leher sebagai tanda orang tahanan. Kemudian summan tuliqal malik, summan tuliqa bihi. Kemudian dia pun diarak di depan khalayak ramai. Famurru ala saumi mumisat farahunna fatabassama. Lantas dia pun diarak di depan, ada di situ para pelacur. Farahunna, dan Jurayj melihat kepada pelacur-pelacur itu, fatabas sama, Jurayj pun tersenyum. Melihat pelacur, Jurayj tersenyum. Tapi ingat, jangan salah hati dulu. Beda kalau ada orang yang biasa lihat pelacur senyum, itu ada maunya. Ini Jurayj tersenyum. Nanti akan disebutkan kenapa dia tersenyum. Wahunna yanzurna ilaihi finnas, dan si pelacur-pelacur ini pun berbaur dengan orang-orang masyarakat yang lain juga ikut melihat Jurayj. Faqala al-malik, ma taz'amu hadhihi? Qala ma taza'um? Qala tazum anna waladaha minka. Mulailah Jurayj diinterogasi. Menurut kamu ini anak siapa? Kata Jurayj, memang anak siapa? Kata ibunya, bapaknya kamu. Qala anti taza'amin? Kata Jurayj kepada si perempuan, betul kamu yang bilang bahwasanya ini anak ini aku ayahnya. Qalat, kata si pelacur wanita tersebut, nah iya betul kamu. Ya bahasa kita enggak ngaku gitulah kira-kira. Ya kamu siapa lagi? Qala aina hadha shaghir? Kata Jurayj, coba mana bayinya? Qalu hadha fi hijriha, ada di kamar. Fa aqbala alaihi. Maka Jurayj pun mendatangi si bayi. Dalam riwayat yang lain, Jurayj minta waktu untuk sholat 2 rakaat. Ya, setelah sholat, dia pun mendatangi si bayi. Jurayj tanya kepada si bayi, man abuka? Bayi, ayahmu siapa? Qala ra'i al-baqar. Si anak ngomong, si kecil, penggamala. Jadi ngomong si bayi, masya Allah, berkat apa namanya taufik dari Allah, ngomong anak bayi. Tentu terperanjat semua yang hadir, anak bayi bisa ngomong pengembala. Kemudian nih Khofiddin, yang gak kan mungkin bahasanya orang besar, pengembala kan gak mungkin, pastilah bahasanya suaranya suara anak kecil. Kemudian Qalal Malik, berkata si raja, mulailah raja mulai menyesal. Makanya Ikhwatiddin, kalau ada berita teliti dulu. Ada yang ngasih berita pada antum, itu istri antum tuh digandeng laki-laki yang lain, tiba rumah pupak tampar. Iya, tadi kamu gandengan dengan laki-laki ya? Betul, tampar lagi pupak. Siapa? Ayah kan? Sudah ditampar-tampar istrinya. Kenapa Ikhwatiddin? Karena tidak tabayun. Makanya jangan langsung mempercayai berita sampai teliti terlebih dahulu. Kan sudah ada kaidahnya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita, maka teliti terlebih dahulu. Antusibu qauman bija'ala fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jadi intinya nanti kamu akan menyesal. Si raja ini menyesal, Khofiddin. Si raja akhirnya menyesal. Kemudian apa kata raja? Ana ja'alu sawma'ataka min dhahabin. Bagaimana kalau kami bangun kembali kuilmu, ya? Kami bangun kembali kuilmu dari emas. Tak tanggung Ikhwatiddin. Dibangun kuil dari emas berapa ton emas untuk membangun kuilnya Jurayj? Kalau kita begitu kan diruntuhkan rumah kita, gimana biar saya bangunkan aja rumahmu dari emas? Oh, benar. Betul ini. Cepatlah, jangan lama-lama begitu. Dari emas gak tanggung Khofiddin. Tapi Jurayj ini kan seorang ahli ibadah, seorang yang soleh. Katanya gak perlu. Ya. Kalau min fiddah, udah. Kalau gak mau dari emas, gimana kalau dari perak? Kata Jurayj lah, gak perlu. Kala famana ja'aluha. Kalau gitu kami bangun pakai apa? Kala rudduha kama kanat. Udah, bangun saja sebagaimana sedia kala. Itu Khofiddin. Kala faman ladhi tabassamta. Raja nanya, terus kamu tadi kena apa? Senyum-senyum. Nah itu dia. Ngapa kamu tadi senyum? Apa kata Jurayj? Amron araftuhu. Ada satu perkara yang aku ketahui. Adrokatni da'watu ummi. Yaitu doa ibuku sudah terkabul. Summa akhbarahum. Kemudian Jurayj menceritakan tentang kisah dia sholat yang dipanggil ibunya tidak nyaut. Sampai ibunya mengatakan, kau gak akan mati sampai kamu melihat wajah-wajah wanita pelacur. Itulah makanya Jurayj tersenyum, kabul Ikhwatiddin. Ah, sekarang saya tanya, apakah doa ibu Jurayj ini makbul, apa namanya, zalim? Nah, dia lagi sholat, apakah doa ibunya zalim? Tadi telah kita katakan kalau zalim gak akan kabul. Ini kabul, zalim gak? Nah, gimana? Lagi sholat loh ini. Kalau dia zalim, kenapa kabul? tidak zalim. Kenapa? Para ulama mengatakan Jurayj ini seorang ahli ibadah, dia bukan seorang yang alim. Karena apa? Dia sedang sholat sunnah. Panggilan ibu wajib, yang wajib harus dikedepankan ketimbang sholat sunnah. Kecuali kalau dia sholat wajib, ketika dipanggil Jurayj, dia sholat wajib, gak perlu. Ya, makanya Jurayj tadi masih sanksi, ya Allah ibuku atau sholatku. Kalau dia sholat wajib, gak akan ada kesangsian seperti ini. Karena sholatnya sholat sunnah lah, maka dia punya kesangsian seperti itu. Ikhwatiddin. Jadi para ulama kita, ada seorang Ibnu Haywah namanya, lagi ngajar begini. Dia seorang, apa namanya, ketua mahkamah. Lagi ngajar, datang ibunya. Ibnu Haywah, kasih makan ayam tuh dulu. Lagi ngajar. Bentar pak ya, bu, saya mau ngasih makan ayam dulu, mamaku manggil. Begitu, kita digitu kan, ulang lemak, mak. Pakai otak lah, mak. Bisa begitu jengkel kita kan, merusak marwah. Tapi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, para ulama kita itu orang-orang yang mengerti hukum, tahu dia menempatkan. Ya, kalau kita digitukan, masya Allah, kita malah mendiamkan mak kita. Nak makan, enggak. Sakit nak, enggak. Malah kita yang mendiamkan mak kita. Ya kan akhwat? Nah kan iya. Begitu ikhwatiddin. Jadi begitulah ikhwatiddin rahimanallahu yakum di sini terkait dengan masalah doanya Jurayj terhadap doanya ibunya Jurayj terhadap Jurayj. Di mana terkabul. Ada ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum di dalam semasa sepanjang sejarah ada 6 bayi yang bisa bicara. Namun sebahagian hadisnya dhaif. Ya. Apa saja yang 6 itu? Insyaallah Sabtu yang akan datang kalau memang kita bisa bersua kembali. Insyaallah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Akhwat silakan kirimkan pertanyaannya. Ustadz, apakah seorang yang dilama-lamakan urusannya oleh orang lain termasuk kategori orang yang zalim? Ya kalau memang dilama-lamakannya itu dikarenakan memang prosedur, lama bukan dilama-lamakan, memang prosedur, ya gak zalim. Tapi kalau memang sengaja dilama-lamakan dikarenakan tidak ada uang tambahan, zalim. Ya, zalim. Seharusnya 3 hari, tapi dia gak ada pakai tambahan, akhirnya lama jadi 3 bulan. Ini zalim, ikhwatiddin. Jadi bagaimana Ustaz? Perlu kita doakan? Enggak usah. Maafkan saja. Ya, maafkan. Kenapa? Karena dengan harapan dosa kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang zakat perdagangan, apakah sama dengan zakat harta? Sama. Ya. Sama. Pokoknya kalau harta itu kan yang dimiliki, dagang bahan barang dagangan yang dijual. Adapun steling, alat-alatnya, apa namanya, mesin-mesinnya itu tidak perlu dizakati. Yang dizakati produknya saja. Misalnya antum membuat produk, misalnya apa ya? Misalnya konveksi. Konveksi itu kan ada mesin jahit, ada yang jahit pinggir, ada sirsa, ada bordir komputernya. Itu kan mahal-mahal. Ya. Apakah ini semua juga dikalkulasi dan dikeluarkan zakatnya? Tidak. Yang peralatan tidak, tapi barang yang didagangkan saja. Kemudian kalau barang dagangan yang lalu belum habis, tahun ini masih ada, apakah dihitung lagi yang sudah dizakati? Iya, semua. Yang belum laku di tahun lalu juga dihitung kembali. Ya. Yaitu dengan catatan sudah sampai nisab, yaitu 85% sekitar 42 juta setengah dan satu haul, satu tahun. Dihitung dengan hitungan hijriyah. Akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Dulu nenek saya menyumpahi salah satu anaknya agar tidak punya anak dan terkabul karena anaknya mengirim undangan nikah kepada kakek. Nenek enggak dikirim. Berarti ini nenek sudah pisah dengan kakek. Nenek dan kakek pisah-pisahan. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Iya. Kalau ini Allahu a'lam ikhwatiddin. Karena bisa saja bisa terjadi. Seperti juhri cerita bisa terjadi ikhwatiddin. Karena ini nenek merasa kok saya tidak diundang misalnya. Kok saya enggak diundang? Ini kan anak ya. Anaknya. Kok enggak dikasih tahu ibunya? Kenapa ayahnya jadi kasih tahu? Udah. Ya, bisa saja terjadi. Jadi, kalau sudah terjadi itu bagaimana ya ikhwatiddin? Datangi orang tua, minta maaf. Peluk dia, cium dia, minta maaf, minta ridhonya. Minta maaf itu juga tidak ada salahnya. Jangan gengsi. Tapi Ustadz, saya kan sudah jadi gubernur. Sama aja, gubernur itu kan di luar. Ketika kita masuk ke rumah orang tua, copot semua jabatan-jabatan, panglima-panglima, copot semua. Anda masuk ke rumah orang tua Anda dan Anda sebagai anak, wahfid janahaka minadzul, rendahkan sayapmu karena menghinakan diri di hadapan orang tua. Copot semua, panglima, ustaz, ustaz mau kondang, ustaz kandang, copot semua. Depan orang tua enggak ada lagi cerita ta'alim-alim. Mufti loh, Mak. Abang mufti. Mama duduk di bawah. Ya ilaha illallah. Enggak bisa, tetap sebagai anak. Copot semua, ikhwatiddin. Ya, tak boleh. Jadi ini ada kemungkinan ikhwatiddin, ada kemungkinan kabul. Karena masalahnya masalah mungkin kita anggap sepele aja kok ustaz. Sementara kan sebenarnya kalau udah kepada kakek kan nenek juga dapat. Berarti kan tinggal masalah apa namanya? Klarifikasi. Udah datangi nenek, Nek. Bukan begitu lah nenek maksudnya. Maaf lah Nek ya, begitu. Sudah, besok bawa apa namanya? Jeruk. Besok lagi bawa sirih. Nanti kalau dia nyirih ya. Kemudian besok lagi nenek mau emak mau apa, Mak? Bilang aja mau apa, ayam penyet, ya sudah bisa ayam penyet, begitu. Bilang, senangi dia ikhwatiddin supaya bisa memaafkan. Karena kemaafannya itu mahal luar biasa ikhwatiddin. Ridho Allah itu pada ridho walidain. Ada seorang ikhwan yang ingin ta'aruf dengan ana. Ananya ini siapa ya? Ikhwannya siapa juga ini? Tapi orang tua ana tidak mengenal istilah ta'aruf karena alasan tertentu. Sementara ana sudah menyukainya karena agama dan akhlak. Alasan. Emang ini. Kalau ikhwan akhwat sudah ngaji itu alasan itu aja. Tapi nanti ketika dikenalkan, aduh ustaz enggak klik. Kalau bahasa orang umum kan sudah kadung mencintai. Kalau ini sudah kadung suka dengan agama dan akhlaknya. Ustaz kan ada juga yang gitu. Baik, bagaimana sikap ana seharusnya? Baik, kalau memang cocok, pertama ikhwannya cocok apa tidak? Ta'aruf. Iya. Cocok apa tidak? Jadi ikhwatiddin kalau kita menghadapi orang tua yang masih awam, ya taunya kalau ada laki-laki yang datang ke rumah si ikhwat, artinya sudah cocok dan tinggal dilamar. Bukan sekedar tengok. Ngapain kalian tengok di sini? Di luar kan bisa kalian tengok-tengokan. Tengok-tengokan itu kan artinya nazar. Ya itu bahasa Arabnya nazar. Kenapa kok harus di sini kalian harus nengok? Kamu datang kemari mau ngapa? Mau lihat anak bapak. Di luar kamu enggak bisa lihat. Begitu jadinya. Bagi mereka itu aneh. Kok cuma sekedar lihat cocok apa enggak cocok? Di luar aja tengok. Begitu. Jadi ikhwatiddin dalam masalah ini kalau antum sudah tahulah akhwatnya ya. Tapi kepingin detailnya bagaimana? Cari orang ketiga dulu. Kalau orang tua antum belum paham, udah cari orang ketiga. Orang ketiga itu bisa antum hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda. Seperti apa? Seperti yang tim Samara, tak tolong jadikan apa namanya orang ketiga penghubung. Sudah cocok, oke, baru datang ke orang tua, begitu ikhwatiddin, ya, agar permasalahannya selesai. Jadi kalau nanti ta'aruf, kemudian datang ke rumah akhwat, kemudian si akhwatnya cocok, kamu cocok nak, cocok, ikhwannya gimana? Belum mak, tunggu seminggu lagi. Sudah seminggu lagi, apa kata ikhwannya? Gak klik mak, katanya sih gak klik, nah, begitu. Yuh, ngapain dia datang kemari kalau begitu? Jadi banyak gak tidak memahami, makanya ikhwatiddin. Untuk orang-orang tua yang belum paham, ya, masih awam tentang masalah ta'aruf syar'i, maka coba lakukan dengan orang ketiga yang bisa memahami. Dan harapannya orang ketiga itu jangan yang masih jomblo juga. Jangan. Ya. Jangan. Saya pernah meminta seorang akhwat menemani akhwat yang akan dinazor. Kemudian setelah selesai, gimana cocok? Ustaz, yang ngawannya siapa? Tuh. Yang ditanya ya, akhwat yang ngawani itu siapa, Ustaz? Yang yang kita tuju akhwat ini, tapi yang tanya yang sebelahnya. Makanya Khofiddin, kalau yang memproseskan itu lambat kali antum pahamnya. Lambat kali pahamnya. Masih Pentium 1. Baik, demikian harus yang sudah menikah. Kalau bisa yang ngawani itu suami istri dikawani supaya enggak jadi fitnah. Tuh Khofiddin. Karena kalau si suami sendiri mereka bertiga nanti akan fitnah. Jangan-jangan dia mau yang kedua begitu. Dia repot. Kok akhwat-akhwatnya yang kita bahas ya. Baik. Ini tadi apa ini? Ustaz, bagaimana kita menyikapi hadir di minimarket Waralaba? Ya kenapa rupanya? Di satu sisi kita butuh gerakan memajukan perekonomian, tapi di sisi lain dua itu karena pengaruh aksi. Enggak masalah. Kalau masalah jual beli silahkan saja. Orang jual beli kita dengan orang kafir juga boleh. Enggak masalah. Mau penyebabnya satu hal yang buruk, terserah, enggak ada masalah. Yang penting transaksi kita itu sah. Enggak masalah. Apakah boleh sholat sunnah setelah sholat asar? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tergantung sholat sunnahnya. Tapi kalau sunnah rawatib tidak ada setelah asar. Sholat rawatib itu ada 3 tingkatan. Yang pertama 10 rakaat dan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Hafiztu an Rasulullah 10 rakaatin. Aku telah menghafal dari Rasulullah ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu 12, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian setelah maghrib dan setelah isya 2 rakaat. Kemudian tingkatan yang ketiga itu 14 rakaat dengan tambahan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Tuhifuddin. Bagaimana yang Rasulullah pernah melaksanakannya? Rasulullah pernah melaksanakannya dikarenakan beliau mengqada salat ba'da zuhur. Jadi ketika beliau salat setelah asar dilihat oleh Ummu Salamah. Sementara Ummu Salamah tahu bahwasanya Rasulullah pernah melarang la salata ba'da subhi hatta tatlu' syams wala ba'da al-'ashri hatta taghrib syams. Tidak ada salat setelah subuh kecuali sampai matahari terbit dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Ini kalau Rasulullah salat. Lantas ditanya oleh Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, ini salat apa?" "Tadi aku kedatangan Bani Abdul Qais sehingga aku sibuk tak sempat melaksanakan salat ba'da zuhur dan ini sekarang kulakukan." Tuhifuddin. Calon suami saya baru saja masuk Islam. Bagaimana cara saya membimbingnya? Ya bimbing sajalah, gimana lagi? Ya, ajarkan Iqra, ajarkan Al-Qur'an. Ya tentunya PR-nya semakin berat. Ya, PR-nya semakin berat. Mengajarkan Al-Qur'an, salat, tutup aurat, masjid, banyak hal yang harus diajarkan. Ya berarti Masya Allah si akhwat ini siap untuk membimbing. Ya, siap untuk membimbing dan PR-nya terlalu berat. Ya, kalau seandainya dia sanggup, bagus, alhamdulillah. Karena setiap kebaikan yang diajarkan kepada sang suami dan dilaksanakan oleh sang suami, berarti dia juga ikut mendapat pahala. Tapi ya berat. Ya, berat. Ustadz, apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dilakukan sendiri? Tidak berjamaah di masjid. Adakah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dilakukan sendiri tidak berjamaah di masjid? Contohnya qobliyah subuh di rumah karena ada uzur. Gak ngerti saya, kan gak ada memang sholat. Semua sholat rawatib kan sendiri. Apa ada berjamaah? Apa maksudnya? Oh, maksudnya bukan sholat. Maksudnya sholat itu kan hanya ada dua. Sholat berjamaah, sholat sendiri. Ya, hanya ada dua. Adapun sholat di masjid itu kan sholat sendiri-sendiri walaupun rame-rame melakukannya. Ya enggak masalah, ya Khofiddin. Tapi Rasulullah mengatakan afdalu salatikum fi buyut, afdalu salatil mar'i fi buyutihim. Sebaik-baik salat seorang itu di rumah, illal faridhah, kecuali salat wajib. Ustadz, ibu saya sering menyumpah yang buruk kepada saya, tapi enggak berapa lama ibu saya menyesal bilang doa tersebut. Apa doa ibu saya tetap terkabul? Insya Allah enggak. Segera ibunya tobat, ya. Kalau begitu bu, ibu segera tobat bu dari sumpah ibu itu. Makanya lain kali bu jangan sumpah-nyumpah. Ustadz, apakah boleh memberi syarat larangan pada poligami kepada calon suami sebelum menikah? Boleh, gak ada masalah, boleh. Misalnya ada seorang akhwat dilamar seorang ikhwan. Kata si akhwat, bang, saya bisa menerima, tapi satu syarat, saya gak mau dimadu. Kata si ikhwan, oh ya gak ada masalah dek, gak ada masalah, karena cintaku hanya untukmu. Namanya juga belum dapat. Kalau belum dapat kan semua dibilang dek. Seandainya adik jadi bunga mawar, aku jadi pupuk komposnya. Jadi namanya belum dapat. Tentu ya gombal gambulnya terus jalan. Ikhwafiddin rahimallahu yakum. Iya kata si calon, berlaku, boleh silakan. Jangan masalah. Mengapa demikian? Karena kan poligami itu kan hak suami. Ya, hak suami, bukan kewajiban. Hak suami. Seorang itu boleh tidak mengambil haknya. Boleh. Misalnya seorang istri kan dia berhak mendapat nafkah. Boleh dia, bang, saya gak usah kasih nafkah bang, karena duit saya udah banyak kali masalahnya. Loh kok gitu deh? Iya, banyak kali. Abang kan orang miskin, begitu. Kalau abang orang miskin jangan sok-sok ngasih nafkah lagi. Habis apanya ini? Baik. Abang kan orang miskin, ya sudah. Saya orang kaya masalahnya bang. Udah gak usah kasih nafkah. Silakan. Karena itu hak dia. Demikian juga seorang suami, dia punya hak untuk berpoligami. Sang saya tanya para akhwat, bolehkah seorang akhwat yang sudah punya suami melarang suaminya mau menikah lagi? Ya Allah, enggak katanya. Hah? Alhamdulillah. Ya, enggak boleh kan? Emang enggak boleh. Ya tentunya seorang istri yang bijak, dia kata, bang, jangan bang. Jangan, kalau abang mau poligami, pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Tentunya kan tidak bijak seperti itu. Seorang istri itu harus bijak. Kenapa abang mau poligami? Saya kurang apa bang? Iya. Kurangnya satu aja deh, kurang banyak. Misalnya, ya pandai-pandailah sang istri. Kalau seorang suami dia mau poligami, tentu kan punya alasan yang jelas, yang bisa diterima oleh istri. Istri itu pada dasarnya, ikhwatiddin, wanita itu pada dasarnya makhluk yang setia. Ya kan akhwat? Antum gak percaya saya bilang. Begitu ikhwatiddin, kasih alasan yang benar, insya Allah mereka akan tunduk, ya kan akhwat? Tuh. Iya. Jadi kalau sudah dikatakan, ya syarat saya penuhi, al muslimu ala syurutihim, seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya, berarti dia tidak boleh mempoligami si istri, karena dari awal dia sudah menerima syarat tersebut. Tapi saya sarankan, kalau ada akhwatnya seperti itu, jangan diterima untuk para ikhwan. Karena apa? Karena walaupun kita belum berniat untuk berpoligami saat ini, kita tidak tahu. Yang namanya syariat itu pasti ada hikmahnya. Mungkin si istri nggak punya keturunan, atau mungkin si istrinya sakit, atau mungkin istrinya hanya 5 watt sementara antum 25 watt. Ya itu semua ada hikmahnya. Makanya, oh dek, kalau begitu syaratnya nggak jadilah dek, ya sudah, selesai. Itu saran saya. Tapi karena cintanya sudah sudah gak bisa dipisahkan lagi, ya itu terserah antum, gak ada masalah. Dan antum gak salah kalau menerimanya itu. Ini saran saya, saran. Ya saran bisa antum terima, bisa enggak. Ustadz, siapakah ulama yang bisa kita jadikan rujukan di Indonesia? Insya Allah di Indonesia belum ada ulama, setahu saya. Masih kaliber-kaliber ustadz. Ya, kalau ulama belum. Ustadz, apa termasuk istri durhaka bila minta cerai kepada suami karena suami mau poligami, sementara suami nggak faham keadaan baik dari segi ekonomi lain maupun mohon nasihat. Ikhwatiddin, para istri sekalian, tetap Ini jawabannya tidak durhaka, enggak durhaka, enggak begitu. Masalahnya ini relatif. Dia itu jawabannya penyelesaian. Satu permasalahan, suatu benang kusut yang harus diselesaikan. Itu yang terpenting sekarang ini. Ya. Jadi bukan durhaka enggak durhaka. Misalnya si istri melihat bahwasanya suaminya ini kerjanya serabutan. Hasilnya tak seberapa. Satu hari 15.000. Istrinya harus jual gorengan depan rumah. Ya, karena enggak cukup. Anak 7. Kemudian tiba-tiba mau poligami. Tentu kan ini menurut ilmu masyarakat enggak sehat. Begitu kan? Jadi coba dikonsolidasi dulu. Layak enggak? Jangan sampai hanya menyakiti, hanya ingin melaksanakan. Ini kan sunnah Rasulullah. Nah, biasanya para akhwat mengatakan, "Ustaz kan banyak sunnah Rasulullah yang lain, kenapa yang itu?" Itu biasanya kata para akhwat dan para ibu-ibu. Jadi ikhwatiddin tetap dipertimbangkan maslahat dan mudarat. Kalau seandainya gara-gara dia berpoligami yang hukumnya itu bukan wajib, akhirnya rumah tangga yang sudah tenang menjadi amburadul, anak-anak berceceran kesana kemari karena terpisahnya anak dan ayah dan ibunya, maka harus pertimbangkanlah maslahatnya matang-matang. Itu ikhwatiddin. Terakhir, apakah Jurayj hidup di masa sebelum Rasulullah sehingga agamanya masih agama selain Islam? Ya, Jurayj hidup sebelum masa Rasulullah SAW. Ya, Jurayj masih sebelum dan di kuil kan? Satu lagi lah. Bolehkah berdoa secara spesifik mengenai sosok ideal menurut kita dalam ikhtiar mencari pasangan? Ikhwatiddin, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala wanita yang solehah. Itu dia. Kalau berdoa, berdoa nggak boleh detail. Ya Allah, berilah aku anugerah seorang pasang calon istri yang tingginya 164, beratnya 25. Langsing kali berarti. Langsing kali. Kurus apa kerempeng? Mungkin itu sih. Kemudian solehah, ya Allah, hafal 30 juz, Sahih Bukhari Muslim. Kalau Nasai separuh pun gak apa-apa, ya Allah. Ini kan detail. Jangan seperti itu doa. Ya, ya Allah, berikan aku pasangan yang soleh gitu. Kalau antum seorang laki-laki, jangan antum berdoa, ya Allah berilah aku pasangan yang soleh. Jangan. Ya, haram hukumnya. Harus yang solehah. Ya, harus yang solehah.